Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah faslun fi fiqhi hadhihi al-qissah. Fasal tentang fikih yang ada di dalam kisah ini. Fiha jawazul qitali fi syahril haram in kana dzakara at-tarih. Fiha in kana dzikru at-tarih fiha bi Rajab mahfuza. Wadh-dhahir wallahu a'lam annahu wahim. طيب وأنه وهم غير محفوظ إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية وقد غير المشركون المسلمين وقد عير المشركون المسلمين بقتالهم في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي فقالوا استحل محمد عن الشهر الحرام وأنزل الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. طيب فيها دي قصة ini قصة سرية الخبط. طيب jawazul qital fi asyhuril haram in kana dzikru tarihi fiha bi rajabin mahfuza. Bolehnya berperang di bulan haram. Bulan-bulan haram itu ada empat. Siapa yang ingatkan? Zulhijjah, Dzulqa'dah, Rajab dan Muharram. Baik. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab Mudar. Jazakallah khair. Allah telah menyatakan bahwa bulan-bulan ini bulan haram, haram berperang di dalamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sungguhnya jumlah bulan dalam perhitungan Allah Subhanahu wa taala dalam setahun adalah 12 bulan. Jadi dari zaman dahulu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak diciptakannya langit dan bumi bahwa bulan itu ada 12. Minha arba'atun hurum, di antara 12 itu ada 4 bulan bulan haram. Maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Uqatil musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Kisah sebelumnya itu barakallahu fikum di bulan Rajab. Kisah Sariyatul Khabat, masih ingat? Jawazul qital fi syahril haram in kana dzikru at-tarikh fiha bi Rajab mahfuza. Kalau memang ternyata Syariatul Khabat itu terjadi peperangan padanya di bulan Rajab. Seandainya benar sejarahnya menyebutkan bahwa memang terjadi di bulan Rajab. Wadhahir wallahu alam annahu wahmun ghairu mahfuz. Dan yang nampak wallahu alam bahwa dikatakan terjadi pada bulan Rajab itu tidaklah benar. Keliru. Idlam yuhfad adi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasa fi syahril haram. Karena tidak pernah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berperang di bulan-bulan haram. wala agara fihi, dan beliau tidak pernah menyerang pihak-pihak musuh di bulan-bulan itu. Wala ba'atha fihi syariatan, dan juga Rasulullah tidak pernah mengutus utusan di bulan-bulan haram itu. Waqad ayyara al-musyrikuna al-muslimina bi qitalihim fi awwal Rajab fi qissati al-Ala ibn al-Hadrami. Dan kaum musyrikin telah mengejek, mencela kaum muslimin karena memerangi, barakallahu fikum, memerangi orang-orang musyrikin di bulan Rajab, awali Rajab. Baik. Sebelum masuk bulan Rajab, ini cuma satu hari awal, tanggal satu, barakallahu fikum, tanggal satu. Menurut mereka kaum muslimin, kalau tidak diserang sekarang, baik, mereka akan masuk ke tanah haram. Akhirnya mereka serang di awal bulan Rajab. Pada kisahnya Al-Ala ibn al-Hadrami. Oh, kejadian itu menjadi pukulan berat karena Rasulullah dan kaum muslimin dianggap melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dielulukan oleh kaum muslimin, yakni menghargai dan memuliakan bulan-bulan haram itu. Ternyata kalian sendiri yang melanggarnya. Faqalu istahalla Muhammadun asy-syahra al-haram. Mereka teriakkan, oh Muhammad telah menghalalkan bulan haram. Oh, mereka telah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak ocehan-ocehan mereka. Wa anzalallahu bidzalika. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang ini, membela rasulnya. Yas'alunaka 'ani syarril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi akbar. Allah. Mereka bertanya kepada engkau tentang bulan-bulan haram, hukum berperang di dalamnya. Sampaikan wahai Rasul bahwa berperang di bulan-bulan haram itu dosa besar. Akan tetapi menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar lagi dosanya. Dan mengeluarkan orang dari tanah haram, mengusir mereka, lebih besar dosanya pula. Barakallahu. Intinya tetap haram hukumnya. Walam yasbut naskhu hadza binasin yajibu al-masiru ilaihi. Dan tidak ada nas yang menunjukkan tentang dihapuskannya hukum haram berperang di bulan-bulan haram. Jadi hukum berperang itu masih tetap berlaku. Hukum haramnya berperang di bulan-bulan haram itu masih tetap berlaku. Tapi yang harus kita jalankan. Wala ajma'atil ummah ala nasakihi. Juga tidak ada kesepakatan ulama tentang terhapusnya hukum pengharaman ini. Wa qad istudilla ala tahrimil qitali bi al-ashril haram biqauli ta'ala. Dan dijadikan dalil tentang haramnya berperang di bulan-bulan haram itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Kalau sudah selesai dan lewat bulan-bulan haram itu, silakan kalian memerangi orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Wala hujjata bi hadza li anna al-ashhurul hurum ha huna hi ashhuru at-tasyir al-arba'ata fi sayrillahi فيها المشركين في الأرض يأمنون بها وكان أولها الحج الأكبر عاشر ذي الحجة وعاشر ربيع الآخر هذا هو الصحيح في الآية لوجه عديدة ليس هذا موضعها. Mereka berdalil dengan ini, idzan salakhal ashhurul hurum, kalau sudah selesai bulan-bulan haram ini, faqtulul musyrikina, maka perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapatinya. Kata Syekh atau Al-Imam Ibnu Qayyim, wala hujjata fi hadza. Sebenarnya ayat ini bukan hujjah untuk bulan-bulan haram yang ma'ruf. Bukan hujjah tentang haramnya bulan-bulan haram yang ma'ruf. Barakallahu fikum. Yani Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Tapi ayat ini berkenaan dengan apa? pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala di awal surah At-Taubah. Coba tengok surah At-Taubah. Barakallahu fikum. Bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Fasihu fil ardi 14 ashhurin. Bara'ah. Bara'ah ini Allah berlepas diri. Demikian juga Allah, Rasulnya berlepas diri. Ila alladhina ahadtum minal musyrikin, terhadap orang-orang yang kalian melakukan perjanjian damai dengan kaum musyrikin. Mulai dari saat ini sudah tidak ada lagi yang adalah peperangan. Mau masuk Islam enggak? Tapi diperangi. Fasihu fil ardi 14 ashur. Maka silakan kalian berjalan aman di atas muka bumi wahai kaum musyrikin. 4 bulan. 4 bulan silakan kalian aman. Setelah itu enggak ada lagi. 14 wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, dan ketahuilah kalian tidak akan mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, wa annallaha mukhzil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang kafir. Wa adzanu minallahi wa rasulihi ila an-nasi yaumal hajjil akbar, dan pengumuman dari Allah dan Rasulnya kepada seluruh umat manusia yaumal hajjil akbar di tanggal 10 Zulhijjah. Baik, annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu, bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Dari sejak ini, kalau kalian tobat kepada Allah, itu lebih baik untuk kalian. Wa in tawallaitum, dan jika segeranya kalian berpaling, tidak mau bertauhid, tidak mau menghambakan diri hanya kepada Allah, fa alamu annakum ghairu mu'jizillah. Ketahuilah bahwa kalian tidak akan bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim, dan berikan kabar untuk orang kafir bahwa mereka akan diadab dengan adab yang pedih. Baik. Illa alladzina ahadtum minal musyrikin, kecuali orang-orang yang kalian melakukan perjanjian dengan orang musyrikin, tsumma lam yanqusukum syai'a. Melakukan orang-orang musyrikin melakukan perjanjian dengan Rasulullah untuk tidak saling memerangi, dan mereka betul-betul menjalankan perjanjian itu. Wa lam yudhahiru 'alaikum ahada. Baik. Dan mereka tidak menolong siapapun untuk memerangi kalian. Untuk orang musyrikin yang seperti modelnya, fa'timmu ilaihim ahdahum. Sempurnakan sampai perjanjian itu selesai. Berapa tahunkah sesuai dengan perjanjian? Fa'timmu ilaihim ahdahum ila muddatihim. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Fa idzan salakhal ashhurul hurum. Kalau sudah selesai bulan-bulan haram ini, yakni 4 bulan. Arba'ata ashhur. Dari awal ayat al-surah. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Wahsuruhum. Haitsu wajadtumuhum. Wakhudhuhum. Tangkap mereka. Wahsuruhum. Kepung mereka. Waqudulahum kulla marsad. Intai mereka. Faintabu waqamus salat. Dan jika sekiranya mereka bertobat dan mereka menegakkan salat, mereka atau zakat, mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, biarkan mereka. Innallaha ghafur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Jadi ini kisah tentang ayat tadi, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Barakallahu fikum. Ya, 4 bulan ini, 4 bulan haram ini, wala hujjata bi hadza li anna ashhurul hurum ha huna, di ayat ini maksudnya hiya ashhurus at-tasyir al-arba'ah. At-tasyir, silakan kalian berjalan di atas muka bumi ini 4 bulan aman, dalam kondisi aman. Allati sayyarallahu biha al-musyrikin fil ard ya'manuna biha. Mereka aman, tidak akan diserang, tidak akan diapa-apain oleh kaum muslimin. Wa kana awwaluha al-hajjul akbar Ashrudil Hijjah, dan dimulai perhitungannya pada saat pengumuman ini, diturunkannya ayat ini di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Yaumul Hajjil Akbar. Wa akhiruha Ashrur Rabiul Akhir. Dan tentunya akhirnya di akhir dari 4 bulan ini adalah di tanggal 10 bulan Rabiul Akhir. Barakallahu fikum. Yani Dzulhijjah, Taib, Muharram, terus apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Awal Rabiul Akhir. Hadza huwa sahih bi al-ayah li wujuhin 'adidatin laysa hahuna mawdi'uha. dari sisi yang sangat banyak sekali, bukan di sini tempatnya untuk membeberkannya atau merincinya. Itu barakallahu fikum. Intinya di poin pertama ini, tetap tidak diperbolehkan berperang di bulan-bulan haram. Poin yang kedua, faedah yang kedua, jawazu akli warakis syajar indal makhmasah wa kadzalika ashbul ardh. Bolehnya memakan warakus syajar, dedaunan, boleh makan daunan, indal makhmasah, ketika memang kelaparan. Barakallahu fikum. Wa kadzalika ashbul ardh, yakni rumput-rumput. Mungkin ada rumput-rumput yang bisa dimakan mungkin, barakallahu fikum. Ya harus dipilih. Jangankan kita manusia, hewan saja dia bisa memilih rumput-rumput yang mana yang boleh dimakan. Barakallahu fikum. Ada. Barakallahu fikum. Atau dari pengalaman para peternak, ada beberapa rumput yang tidak boleh dimakan oleh hewan, atau boleh dimakan setelah melakukan perlakuan-perlakuan khusus. Barakallahu fikum. Tidak boleh langsung diambil kemudian langsung diberi, tidak bisa. Ada perlakuan khusus yang dengannya aman ternak-ternak itu untuk makan makanan tersebut, jika sekiranya diambilkan makanan untuk, barakallahu fikum, hewan ternak tersebut. Intinya boleh untuk kita memakan dedaunan atau rumput-rumputan, barakallahu fikum. Dalam kondisi makhmasah, dalam kondisi kelaparan dan tidak lapar pun, oh, silakan, barakallahu fikum, antum banyak sayur tiap hari, antum makan sayur dari berbagai macam dedaunan, barakallahu fikum. Nah, tinggal setiap daerah memiliki perbedaan-perbedaan. Ada sayur yang di sini orang makan, ternyata di tempat yang lain mereka tidak tahu makan itu. Barakallahu fikum. Nah, seperti misalnya daun kelor sebagian daerah, senang sekali makan sayur favoritnya mereka, daun kelor. Daerah tertentu mereka mengatakan, sayur apa ini? Mereka mengatakan baunya bau lengu, bau kurang sedap menurut mereka. Walhasil mereka tidak jadikan makanan yang biasa mereka makan. Barakallahu fikum. Yang ketiga, fihi jawazu nahil imam wa amiru al-jaysi lil guzah an-nahri zuhurihim wa inihtaju ilahi khasyata an yahtaju ila wahrihim inda liqa'i aduhim wa yajibu alaihim ta'ah idha nahahum. Jawazunahil imam wa amirul jaysh, bolehnya seorang panglima atau pemimpin pasukan perang melarang anggota pasukannya untuk menyembelih kendaraan mereka walaupun kelaparan. Tidak boleh disembelih. Karena kisah ini mereka menyembelih. Abu Ubaidah mengatakan, oh kalau begini habis itu kendaraan. Barakallahu fikum. Untuk dimakan. Walhasil mereka ya menahan lapar sampai Allah Subhanahu wa taala munculkan dari laut ikan yang sangat besar, barakallahu fikum, yang dengan setengah bulan mereka memakan dari ikan tersebut dan mereka pun menjadi gemuk, barakallahu fikum. Menjadi gemuk. Mereka membuat minyak dan mereka membuat dendeng dari ikan tersebut, barakallahu fikum. Mereka bawa pulang. Bolehnya mereka melarang pasukan untuk menyembelih kendaraan-kendaraan mereka untuk dimakan. Wa yahtaju ilaihi, walaupun mereka butuh. Lapar, tidak ada makanan. Khasyata yahtaju ila wahrihim inda liqa'il adu. Khawatirnya mereka sangat butuh dengan kendaraan ini pas ketemu dengan musuh. Wajib alaihimu ta'ala nahahum, dan wajib bagi para prajurit untuk taat kepada amir, kepada panglima. Jangan ada yang sembelih, jangan ada yang sembelih. Barakallahu fikum. Wa biha jawazu akli maytatil bahr. Di antara faedah yang ada dalam peperangan ini, jawazu akli maytatil bahr, bolehnya memakan bangkai laut, yakni binatang laut yang mati. Barakallahu fikum. Yang sudah mati baru kedapatan punya bangkai. Ya walaupun ya semuanya juga tidak ada yang disembelih. Barakallahu fikum. Ya ini binatang-binatang laut. Wa nahalam tadkhul fi qawlihi azza wa jalla hurrimat alaikumul maitatu waddam. Dan binatang-binatang laut ini, binatang air ini tidak masuk ke dalam kategori firman Allah Subhanahu wa taala hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Barakallahu fikum. Wa qala Allah ta'ala wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum. Uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan untuk kalian saydul bahr, yakni binatang yang kalian tangkap, yang kalian buru di lautan, halal. Yakni kalian tangkap dalam posisi masih hidup, mati dia dalam tangkapan kalian, itu namanya said. Barakallahu wa ta'amuhu, dan makanannya, yang dimaksud dengan ta'am di sini katakan oleh para ahli tafsir adalah mayitahnya, yang kalian dapati dia dalam kondisi sudah mati. Barakallahu fikum. Ada beberapa hewan yang barakallahu fikum kedapatan mati imma karena diserang oleh hewan yang lain atau ikan yang lebih besar, tinggal separuh. Barakallahu fikum. Tinggal separuh. Dari dalam kondisi sudah mati. Jangankan itu barakallahu fikum, ada orang mancing tek. Dari mancing setelah dia terku, pas hari ini. Duh, baku tarik dia. Tahu-tahu lemes. Ih, lapas tuh ini dia, enggak ada tenaganya, enggak baku kuat ini ikan. Tarik ke sana tinggal kepala. Kemana? Sudah dipotong oleh entah ikan apa. Barakallahu fikum. Atau memang karena sudah tua. Ikan itu bisa mati karena sudah tua atau kelelahan. Barakallahu fikum. Ada beberapa jenis ikan ya kondisi tertentu mereka mati. Mati karena lelah atau yang lainnya. Ini dikatakan wa ta'amuhu. Yani ikan-ikan atau binatang laut yang kalian dapati dalam kondisi sudah mati itu halal untuk kalian. Mata'al lakum. Barakallahu fikum. Kalian tangkap dalam kondisi hidup atau dalam kondisi sudah mati, boleh, halal untuk kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattahuru ma'uhu al-hayllu maitatuhu." Ketika sahabat Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, kami terkadang melaut dan kami membawa sedikit dari air tawar." Dan kalau kami pakai wudu air tawar ini, maka kita akan kehabisan air ya Rasulullah untuk minum. Barakallahu fikum. Afana tawadda'u min ma'il bahr? Bolehkah kami ya Rasulullah wudu dengan air laut? Bolehkah kami wudu dengan air laut? Kata Rasulullah SAW, "Na'am huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Iya, air laut itu suci. Boleh dipakai untuk wudu dan bangkainya halal untuk kalian. Barakallahu fikum. Wa qad sahha an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Abdullah ibn Abbas wa jama'an min as-sahabah anna sayd al-bahri ma sida minhu. Telah sahih dari tafsiran Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abbas dan jamaah dari kalangan para sahabat bahwa saydul bahr ma sida minhu. Saydul bahr ini apa yang bisa ditangkap dengan pancing atau jala atau pukat atau apapun namanya dalam kondisi hidup. Wa ta'amu ma mata fihi. Dan ta'amu di sini adalah hewan-hewan laut atau hewan-hewan air yang mati. Kedapatan dia dalam kondisi sudah mati. Barakallahu fikum. Ana sendiri pernah mendapat ikan besar, barakallahu fikum. Besar ikan yang begini. Sekitar 8 kilo itu. 8 kilo itu besar ikan. Ikan karang, ikan orang bilang sini ikan kakak tua, besar. Tapi masih seger sekali. Tapi cuman sudah hilang perutnya. Tapi hilang perutnya. Ada yang sambar. di pinggir laut, begitu. Barakallahu fikum. Masih seger sekali, masih. Belum ngapung di dasar masih. Ini ikan kalau barakallahu fikum, kalau busuk bisa ngapung ke atas. Sudah bengkak baru ngapung. Ini masih di bawah. Ini dalam kondisi sudah diserang atau disambar oleh ikan yang lebih besar, ikan predator, entah hiu atau apa, wallahu alam. Yang jelas dia dalam kondisi sudah mati, masih segar sekali. Barakallahu fikum. Ini dikatakan apa? Wa ta'amuhu ma mata fihi wa fi sunani an Ibnu Umar marfu'an wa mauqufan uhillat lana maytatani wa daman. Juga ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mauquf, ada yang marfu'. Kata Rasulullah, uhillat lana maytatani wa daman, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Ammal maytatani fas-samaku wal jarad. Adapun dua bangkai adalah samak, yakni ikan, wal jarad dan belalang. Wa maddima, adapun dima, yakni darah, fal kabidu wa tihal. Jadi kabid yakni hati, tihal adalah limpa. Barakallahu fikum. Karena memang darah seperti darah, seperti hati. Kalau dibekukan hati atau dibiarkan menggumpal, dia persis sama seperti hati. Kurang lebih lah. Barakallahu fikum. Hadithun hasan, hadith ini hasan. Wa hadal mawquf fi hukmil marfu, lianna qawla sahabi uhilla lana kada. Walaupun mawquf, hukumnya hukum marfu, karena ucapan para sahabat uhillana kada, dihalalkan untuk kita ini, diharamkan atas kita ini. Tentunya tidak ada apa? Tidak ada yang menghalalkan dan tidak yang mengharamkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai. Yang sarifu ila ihlalin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tahrimi, akan mengarah pikiran kita tentang penghalalan dan mengharamkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada yang berhak menghalalkan dan mengharamkan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu. Baik. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, ada yang menyanggah mungkin, fa sahabatu bi hadhil waqi'ah kanu muttarrina wa li hadha lamma hammu bi akliha qalu innaha maitah wa qalu nahnu rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu muttarrun fa akalu wa hadha dalil ala annahum law kanu mustagnina anha lama akalu minha. Ada yang menyanggah, dalam hadis itu jelas bahwa para sahabat makan ikan yang mati itu, yang besar itu. Barakallahu fikum. Kejadian itu kanu muttarrin, mereka orang-orang yang kelaparan, memang tidak ada makanan lain. Terakhir yang mereka makan itu satu hari cuma satu biji korma dari bekal yang mereka bawa. Begitu tidak ada, akhirnya mereka makan apa? Makan rumput. Barakallahu fikum. Makan daun. Subhanallah. Mereka tentunya kelaparan, kehabisan bekal. Waliyadhammu lamma hammu biakliha. Oleh karena itu ketika mereka pengen memakan barakallahu fikum ikan besar ini, qalu innaha maitah, ini bangkai. Wa qalu nahnu rasulullah, sebagian mengatakan, oh kita ini rasulnya Rasulullah, ini utusan Rasulullah, kita ini utus oleh Rasulullah. Wa nahnu muttarrun, kita ini sudah terpaksa, ini kelaparan, mau makan apa lagi. Fa akalu, akhirnya mereka pun makannya. Wa hadza dalilun ala annahum law kanu mustagnina anha lama akalu minha. Ini menunjukkan bahwa seandainya mereka tidak butuh memakannya, mereka tidak akan memakannya. Ini mereka menyanggah dengan lafaz hadis yang dibawakan tadi. Qila la raiba annahum kanu muttarrin. Maka jawabannya adalah tidak diragukan lagi bahwa mereka memang adalah orang-orang yang sangat muttar, terpaksa. Kelaparan sudah memang mereka. Walakin hayya Allahu lahum minar rizqi atyabahu wa ahallahu. Baik. Akan tetapi Allah telah mempersiapkan untuk mereka rezeki yang paling bagusnya dan paling halalnya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum ba'da an qadimu, dan Rasulullah telah mengatakan kepada mereka begitu mereka telah sampai ke Madinah ulang. Kata Rasulullah, hal baqiya ma'akum min lahmihi syai'. Masih adakah sisa dari daging ikan yang kalian makan tadi itu dulu itu? Qalu na'am. Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah, masih ada. Fa'akala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Nabi pun memakan dari barakallahu fikum dari ikan tersebut yang sudah didendeng, yang sudah dikeringkan. Wa qala innama huwa rizqun saqahullahu lakum. Kata Rasulullah, sungguhnya ikan besar itu yang kalian makan itulah rezeki yang Allah giring untuk kalian. Barakallahu fikum. Walau kana hadha rizqu muttarin lam ya'kul minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi halil ikhtiyar. Seandainya ini adalah rezekinya orang-orang yang terpaksa, maka Rasulullah tidak akan memakan apa? Ikan tersebut dalam kondisi dalam kondisi ikhtiar, boleh dimakan atau boleh tidak. Ini Rasulullah ada makanan lain. Tapi karena Rasulullah SAW bukan karena butuh. Ingat ini, Rasulullah SAW minta sebagian dari apa, sedikit dari daging ikan tersebut kan karena Rasulullah SAW butuh, tapi pengen menenangkan hati dan membuat hati para sahabatnya nyaman. Barakallahu fikum. Agar supaya mereka tahu, oh Rasulullah SAW makan, berarti betul-betul ini adalah sesuatu yang sangat halal. Barakallahu fikum. Lam yakul Rasulullah SAW bihal ikhtiar. Thumma law kana akluhum min halid darurah, pakai pasaga lahum ayad dahinu min wadakiha wa yunajjisu bihi thiyabahum wa abdanahum. Kemudian juga, seandainya itu adalah sesuatu yang mereka makan karena darurat, karena terpaksa dan lagi makan yang lain, artinya posisinya haram, dibolehkan makan karena terpaksa. Bagaimana bisa diperbolehkan mereka untuk meminyaki tubuh mereka? Min wadakiha, dari minyaknya. Wa yunajjisu nabihi thiyabahum wa abdanahum, dan menajisi barakallahu bikum pakaian mereka dan badan mereka. Wa idan fa katsirun minal fuqaha la yujawwizu syaba' minal mayyitah. Dan juga para ulama mengatakan tidak bolehnya seseorang mengenyangkan dirinya dengan bangkai yang diharamkan. Lah ini satu bulan mereka makan di situ. Baik. Mereka betul-betul kenyang dengan apa? Dengan daging ikan itu. Sampai gemuk mereka. Barakallahu fikum. Mereka membuat dendeng, mereka menjemur apa? Menjemur dagingnya, kemudian menjemur lemaknya sehingga barakallahu fikum menjadi berubah jadi minyak. Innama yujawizuna minha saddar ramak. Para ulama kita, kalau memang itu adalah bangkai yang haram hukumnya, tidak boleh mereka kenyang dengan bangkai itu. Innama yujawizuna minha saddar ramak. Yang mereka izinkan, mereka boleh hanya sekedar untuk menyambung hidup, bukan untuk berenak-enak, berlezat-lezat dengan bangkai itu atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyariatu akalat minha hatta saba ilaihim ajsamuhum wasaminu wa tazawwadu minha. Sementara pasukannya Abu Ubaidah ini, wah memang mereka makan sepuas-puasnya. Setengah bulan mereka di situ, hatta saba ilaihim ajsamuhum wasaminu, sampai mereka gemuk-gemuk. Barakallahu fikum. Wa tazawwadu minha, bahkan mereka menjadikannya bekal untuk pulang ke kota Madinah. Barakallahu fikum. Baik. Masuk waktu. Insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya insyaallah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.